Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu sebaik-baik amalan di tengah keterasingannya ini di saat ini. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan surat Al-A'la atau Sab. Beliau menyebutkan di sini tafsir surat Sab. Maka kita akan melanjutkan kepada surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Ghashiyah. Surat ini dan surat sebelumnya senantiasa kita dengar setiap pekan ataupun dalam Salatul Aidaini, dalam dua salat ini, yaitu surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Maka diharapkan ketika kita membaca tafsir atau penjelasan para ulama tentang makna atau tafsiran ayat-ayat yang ada di dalam surat tersebut, kita bisa memahami, bisa menambah keimanan dan kekhusyuan kita ketika membaca surat tersebut. Pada salatul Jumat kita baca ya, salatul Aid. Bagaimana makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut? Insya Allah kita akan membaca tafsir dari surat Al-Ghashiyah. Qala rahimahullah ta'ala al-imam al-mufassir Abdurrahman bin As-Sa'di rahimahullah ta'ala tafsir surat Al-Ghashiyah wa hiya maqiyah. Tafsir surat Al-Ghashiyah wa hiya maqiyah, ini telah lewat bersama kita makna dari maqiyah ini, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Disebutkan bahwasanya Al-Ghashiyah ini adalah ismun min asma'i yaumil qiyamah, itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah datang kepadamu berita tentang atau kejadian tentang hari pembalasan itu Al-Ghashiyah. Wujuhu yawma idin khashiyah, pada hari itu yaitu yawmul qiyamah wajah-wajah tertunduk. Amilatun nasibah, bekerja lagi kepayahan atau beramal lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, memasuki api yang menyala. Tusqa min aynin aniyah, diberi minum dari mata air yang panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak memiliki makanan kecuali dhari', yaitu tanaman berduri. Atau disebutkan oleh Ibn Abbas rasanya dari isinya syajaratun minan nar, itu pohon di neraka. La yusmin wa la yugni min ju', tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Dari ini makanan penduduk neraka itu tidak mengenyangkan dan tidak juga membuat gemuk. Wujuhu yawma idin na'imah, kemudian di sini Allah menyebutkan golongan yang kedua. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, lisa inha radiyah, itu senang terhadap apa yang mereka usahakan. Di jannatin aliyah, di dalam al-jannah yang tinggi. La tasma'u fiha lafiyah, tidak didengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. fiha 'ainun jariyah, di dalamnya mata air yang mengalir, fiha sururun marfu'ah, di dalamnya pula terdapat ranjang-ranjang yang bertingkat atau bertahta, wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang bersusun, wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang bersusun, wa zarabiyyu mabthuthah, dan primadani yang dihamparkan. Maka ini adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 dari surat Al-Ghasyiyah. Wa qala rahimahullah ta'ala yajuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha minal ahwali tammah. Yajuru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat ini, di dalam surat Al-Ghasyiyah, ahwala yaumil qiyamah, yaitu keadaan-keadaan hari kiamat. Wa ma fiha minal ahwali tammah, dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang sangat dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengertian yang terjadi pada hari kiamat di dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalas saati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya inna zalzalas saati syai'un 'adzim, karena sesungguhnya kedahsyatan atau kegoncangan hari kiamat itu adalah perkara yang sangat besar, luar biasa, ya, pengerian luar biasa. Yauma tarawunaha, yaitu ketika kalian melihat, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yaitu lalai, wanita-wanita yang sedang menyusui, lalai, melalaikan yang disusuinya. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha, dan perempuan-perempuan yang sedang mengandung itu melahirkan anak-anaknya. Saking dahsyatnya hari kiamat. Kemudian wataron nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu melihat orang-orang seperti mabuk, padahal bukan mabuk. Karena dahsyatnya hari kiamat, pengerian luar biasa. Sibuk masing-masing dengan dirinya sendiri. Keselamatan dirinya sendiri. Walakin adab Allah syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Ini salah satu keadaan pengerian, kedahsyatan yaumul qiyamah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Jadi ketika ditiupkan sangkakala oleh Israfil, sangkakala yang pertama, maka matilah semua yang ada di langit dan yang di bumi, illa ma syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Allah meneruskan firman-Nya, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian Allah meniup kembali, kemudian Israfil meniup kembali sangkakala yang kedua. Setelah semuanya mati, maka ditiup sangkakala yang kedua. Wal dihidupkan kembali, fa idahum yamunzurun. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah semua yang mati tersebut. Semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengerian di yaum di mahsyar, yaitu setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, itu luar biasa. Disebutkan di dalam beberapa hadis bagaimana manusia dikumpulkan tanpa dikitan, tanpa beralas kaki, tanpa memakai pakaian, tidak membawa apa-apa. Sampai Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan saat itu ketika disebutkan semua makhluk manusia tidak memakai apa-apa, apakah tidak saling melihat satu dengan yang lainnya. Dikatakan oleh Rasulullah, ini perkara pada saat itu sangat besar daripada sekadar melihat satu dengan yang lainnya. Bagaimana juga disebutkan, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sekarang jaraknya ribuan, bukan jutaan, itu panasnya luar biasa. Sehingga disebutkan manusia, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai telinga, sesuai dengan amalan yang dia kerjakan ketika di dunia. Begitu pula, keadaan yang luar biasa tersebut membuat para nabi pun mengatakan ketika diminta syafaat, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan nafsi-nafsi, masing-masing sekarang. Ini kedahsyatan hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an namun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam tafsir ayat ini, yaqulu ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha min al-ahwalit tam. Wa annaha tarsha al-khalaiq bi shada'iha, dan pengerian hari kiamat ini meliputi seluruh makhluk diliputi oleh pengerian hari kiamat. Fayajazawna bi'amalihi, kemudian dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Al-mukallafun minal jinni wal ins, orang-orang yang dibebani syariat dari kalangan jin dan manusia, mereka dibalas sesuai dengan amalan-amalannya. Wa yatamayyazuna ila fariqaini, fariqan fil jannati wa fariqan fis sa'ir. Maka kemudian terpisahkan manusia dan jin ini di dalam 2 kelompok. Fariqan fil jannah, 1 kelompok di al-jannah, di surga. Wa fariqan fis sa'ir, dan 1 kelompok lagi di neraka sa'ir. Tidak ada tempat yang ketiga. Di akhirat nanti hanya ada 2. Al-jannah atau an-nar. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada baina manzilataini, di antara surga dan neraka tidak ada. Yang ada di surga atau di neraka. Maka di sini disebutkan setelah makhluk yaitu jin ataupun manusia dibalas amalan-amalan mereka, maka mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir, yaitu 1 kelompok di al-jannah, 1 kelompok di an-nar. Maka kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan fa'akhbaru an wasfil kilal fariqaini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar, mengkhabarkan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri kedua kelompok tersebut. Perhatikan, setelah menyebutkan tentang hari kiamat, yaitu bertanya, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Faqala fi wasfi ahli an-nar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelompok atau ciri-ciri ahli an-nar, wujuhu yawma idin ay yawmal qiyamah, yaitu wajah-wajah mereka, wajah-wajah ahli an-nar pada hari kiamat, khashi'ah min adzulli wal fadihati wal khizyi, yaitu mereka tertunduk penuh dengan kehinaan dan kerendahan. Terhina, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu aib-aib mereka. Catatan-catatan amalan mereka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminatun nasibah, yaitu beramal dan berpayah atau bekerja keras lagi kepayahan. Ini keadaan orang-orang ahlun nar. Yang pertama, dia khasi'atun, wujuhu yawma idzin khasi'ah, yaitu wajah mereka pada hari kiamat tertunduk, Aminatun nasibah ay ka'ibatun fil adab. Mereka berpayah-payah di dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa di adab. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan kemarin, tidak terputus adab itu. Kenapa? Karena abadi sudah. Tidak ada kematian. Al-maut disembelih. Dalam sebuah hadis dikatakan didatangkan al-maut kemudian disembelih. Ketika al-maut disembelih sudah tidak ada lagi kematian. Ahlul nar di an-nar, ahlul jannah di al-jannah. Disebutkan mereka diazab senantiasa tanpa istirahat, wala rahatan, tidak ada ketentraman, tidak ada istirahat, terus diazab. Abadi. As-saqa'u abadi wal-adab as-sarmadi. Dia menyebutkan di dalam ayat ketika menjelaskan surat Al-Infitar. Adab yang dirasakan itu adalah abadi selamanya. Tidak ada putusnya. Sehingga mereka merasa lelah. Ketika lelah, ketika disiksa, hancur kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Ketika ingin keluar dari an-nar, dikembalikan lagi ke dalam an-nar. Ketika meminta dimatikan saja mereka karena sudah tidak kuat lagi, merasakan azab, tidak dimatikan. Ia itu azab. Agar mereka ini merasakan azab. Azab yang mereka dustakan ketika di dunia. Ketika diberi peringatan oleh Rasulullah. Diberikan peringatan tentang an-nar, al-jannah, larangan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Maka yaitu al-azab, yaitu agar mereka merasakan azab yang mereka dustakan ketika di dunia. Tujarru ala wujuhnya. Dan mereka ini diseret di atas muka-muka mereka, di atas wajah-wajah mereka. Watalsha wujuhahumun, watalsha wujuhahumun nar, dan api neraka ini meliputi seluruh wajah-wajah mereka. Wa yahtamilu annal murada biqaulihi, dan ada kemungkinan, nanti perhatikan ya, amilatun nasibah, ini disebutkan oleh beliau ada dua kemungkinan penafsiran. Yang pertama tadi telah disebutkan ta'ibatun fil adab, yaitu mereka kepayahan. Senantiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tafsiran yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan tafsiran yang kedua, wa yahtamilu annal murada biqaulihi wujuhu yawma idzin khashi'ah aminatun nasibah fi dunya liqaulihi fi dunya ahlul ibadah, ahlul ibadati wal amali. Ahlul ibadati wa amalin. Yaitu keadaan mereka di dunia itu adalah orang yang senantiasa melakukan ibadah dan beramal soleh. Ini tafsiran yang kedua. Walakinnahu lamma adamu syartuhu wa huwal iman, akan tetapi ketika tidak terpenuhi syarat syarat dari amalan dan ibadah, wa huwa iman, yaitu keimanan, sara yaumal qiyamah haba'an mandura, maka berubahlah amalan mereka ketika hari kiamat itu seperti debu yang berterbangan. Ini adalah tafsiran yang kedua, yaitu keadaan mereka ketika di dunia beramal, kemudian ketika hari kiamat amalan tersebut berubah menjadi debu yang berterbangan. Dan kita telah tahu ya, syarat kabul ibadah itu ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Mungkin ketika di dunia dia beramal sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi niatannya bukan lillah, bukan karena Allah, di ajal dunia ingin dilihat orang atau ingin mendapatkan jabatan riya, ataupun dia beramal sungguh-sungguh ya, salat ribuan rakaat, zikir, ikhlas karena Allah, akan tetapi ibadah yang dia kerjakan tidak ada contohnya. Maka syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjelaskan wahada ihtimalu wa in kana sahihan min haythul ma'na fala yadullu ala isyaatil kalam. Dan kemungkinan ini, ya, pendapat yang kedua, ya, tafsiran yang kedua, walaupun sahih secara makna, yaitu bahwasanya itu mereka beramal di dunia tanpa keimanan, kemudian amalan mereka berubah menjadi debu yang berterbangan, walaupun ini benar, makna ini benar, fala yadullu alaihi siyak, maka siyakul kalam atau ayat ini, itu dari ayat dari awalnya siyakul kalam dari hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashiyah aminatun nasibah. Ini urutan ayat ini itu tidak menunjukkan kepada makna yang kedua. Bal sawabu al maktubihi wal ihtimalul awal. Dan tetapi yang benar, ini menurut beliau rahimahullah ta'ala, makna yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu tentang kejadian pada hari kiamat. Li'annahu qayyadahu bidzarfi, karena di dalam ayat ini itu diikat dengan zarf, ya. Zarfu zaman, dengan waktu. Antum bisa dibaca wujuhun yauma idzin khashi'ah. Di situ ada yauma idzin. Dan yauma idzin di situ bermakna yaumul qiyamah. Ini yang menguatkan pendapat pertama. Bahwasanya makna yang benar adalah yang makna pertama. Pertama, di dalam siyakul kalam di situ sedang diceritakan hari kiamat, bukan kejadian di dunia. Walianna al-maqsuda huna bayan wasfi ahlin nar umuman. Dan yang dijelaskan di dalam ayat ini, maksud dari ayat ini adalah menyebutkan atau menjelaskan sifat-sifat ahlun nar secara umum. Wadhalika ihtimalu juz'un qalilun min ahlin nar. Dan makna yang kedua disebutkan itu hanya mewakili sebagian dari penduduk neraka. Tidak semua penduduk neraka masuk ke dalam kanar seperti yang disebutkan dalam makna yang kedua. Binisbati ila ahliha wa li'anna al-kalama fi bayani halin nas inda ghasiyatil ghasiyah wa ghasiyani ghasiyah. Karena kalam ayat di atas ini sedang menjelaskan keadaan manusia ketika diliputi oleh hari kiamat. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi makna yang benar menurut beliau rahimahullah ta'ala adalah makna yang pertama, yaitu keadaan makhluk pada atau keadaan manusia atau ahlun nar pada hari kiamat. Walaysa fi ta'arudu ahwalihim di dunia, dan tidak menjelaskan tentang keadaan mereka di dunia. Di dalam ayat tadi disebutkan keadaan pada hari kiamat, bukan keadaan mereka ketika di dunia. Maka yang sahih yang benar menurut beliau adalah makna yang pertama. Kemudian beliau Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya menyebutkan keadaan orang-orang atau penduduk ahlun nar. Wa qawluhu tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang menyala, yaitu syadidan harraha tuhitu bihim min kulli makanin. Yaitu disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini bahwasanya tasla naran hamiyah syadidan harraha, sangat panas, ya. Tuhitu bihim min kulli makanin, dan panas tersebut meliputi mereka, meliputi ahlun nar dari segala sisi, dari segala tempat. Dan kita ketahui dalam sebuah hadis bahwasanya panas di dunia yang dinyalakan oleh Bani Adam itu hanya 1/70-nya panas neraka ini ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harbi jahannam. Jadi api yang dinyalakan oleh anak Adam ketika di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api, api neraka. Di sini disebutkan syadid dan arroha, sangat panas dia. Yuhitu bihim min kulli makanin. Kemudian beliau melanjutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusqa min 'ainin aniyah. Mereka diberikan minum dari mata air yang panas. Ai haratun syadidatun al-hararah, yaitu panas yang sangat. Wa yasadidu yughatu bima'in kalmuhi yasmi wujuh. Yaitu ketika mereka meminta, yaitu penduduk Al-Undar, meminta minum, yughatu bima'in, mereka diberi minum bima'in dengan air kalmuhi yasmi wujuh, yang ketika air tersebut diminum hancur wajah-wajah mereka. Luar biasa ini. Ini adalah salah satu dari minuman ahlun nar. Dan ketika diminum hancur wajah-wajah mereka, atau bahkan di dalam ayat yang lainnya ketika diminum hancur usus-usus mereka. Fahada syarabuhum, dan ini adalah minuman mereka. Wa amma ta'amuhum laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yasmin wa la yughni min ju'. Adapun makanan ahlun nar, yaitu laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tidak memiliki makanan kecuali dhari'. Dhari' ini adalah pohon berduri, ini pohon yang ada di dalam an-nar, syajarun min an-nar. La yasmin wa la yughni min ju'. Yang adori ini tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Kita ketika di dunia lapar menghilangkannya dengan makan. Maka orang ahlunnar ketika mereka kelaparan, kehausan, ketika diberi minum tidak membuat mereka gemuk dan tidak membuat mereka hilang kenyangnya. Wa dhalika anna al-maqsuda min at-ta'am ahadu amrayn, makanan itu ketika dimakan ada salah satu dari dua perkara. Ketika kita makan maka ada satu di antara dua perkara, maka beliau menyebutkan imma an yasudda ju'a sahibihi wa yazidu anhu alamahu. Baik itu menghilangkan rasa lapar dari orang yang lapar tersebut dan menghilangkan kelaparan tersebut. Wa imma an yasmina badanahu min al-huzan, atau di makanan tersebut membuat gemuk orang yang makan tersebut. Iya, orang yang makan, tujuan dari orang makan adalah untuk menghilangkan lapar dan bisa menggemukkan badan. Wa hadha ta'amu laysa fi syai'un min hadaini al-amrayn, dan makanan ini, makanan al-nar, bori ini, maka ini tidak ada padanya dua perkara tadi, tidak menghilangkan lapar juga tidak menggemukkan badan. Ini makanan al-nar. Bal huwa ta'amun fi ghayati murarati wa nat'ani wal khissa. Bahkan akan tetapi dua makanan ini sangat pahit. Sangat pahit, kemudian sangat menjijikan. Ini adalah makanan ahlun nar. Untuk perhatikan bagaimana minuman mereka, bagaimana makanan mereka. Dan ini adalah sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Azab bagi ahlun nar. Nas'alullah al-afiyah, dan kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam beberapa ayat tentang makanan ataupun minuman ahlun nar. Salah satunya ini dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6. Makanya mereka adalah bori, yaitu pohon dari pohon berduri yang ada di an-nar. Yang kedua adalah az-zakum. Makanan al-nar yang kedua adalah az-zakum, yaitu maka pohon yang tumbuh di dasar neraka jahanam. Ini adalah makanan ahlun nar. Disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Ad-Dukhan, inna syajarat az-zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon az-zakum ini adalah makanan untuk orang-orang yang berdosa, yang melakukan dosa. Kalmuri yagni fil butun, dan ini makan zakum ini dia seperti logam yang meleleh dan ketika dimakan mendidih di dalam perut. Fagol milhamin, seperti air yang mendidih, air panas yang mendidih. Ini adalah salah satu dari makanan ahlun nar. Demikian juga dengan minuman ahlun nar. Penduduk neraka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad, wasuquma al-hamima wa taqatta'a am'ahum. Yaitu mereka diberi minum dari hamim. Hamim disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Dinas As-Sa'di di dalam tafsir surat Shaf ayat yang ke-56 dan 57, dia menyebutkan hamim ini adalah ma'un harun, air yang panas. Qad ishtadda harrahu yashrabunahu fayaqta'u am'a'ahum. Itu yang air yang sangat panas, disebutkan di dalam keterangan yang lainnya itu adalah nanah dari penduduk an-nar. Yang ketika penduduk an-nar ini meminum air tersebut, putus urat apa? Usus-usus mereka, usus-usus ahlun nar. Ini adalah minuman mereka. Kemudian ada beberapa yang lainnya seperti ghislin, kemudian ghassar, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ghislin ini di dalam surat Al-Haqqah, wa la ta'amun illa min ghislin. Disebutkan ghislin ini adalah sadidu ahlin nar, yaitu nanahnya penduduk neraka. Sangat panas dan busuk dan rasanya sangat pahit. Demikian juga ghassar, disebutkan ada dua tafsiran tentang ghassar yang ada di dalam surat An-Naba, yaitu ayat yang ke-324 dan 25. Salah satunya bahwasanya disebutkan oleh Mujahid atau oleh Ikrimah bahwasanya ghassar ini adalah apa-apa yang keluar dari air mata atau air mata penduduk neraka, darah. Dan tafsiran yang lain bahwasanya ghassar ini adalah air minum yang sangat dingin, tapi dalam puncak kedinginan, dingin sekali. Ada dua tafsiran tentang ghassar. Maka ini adalah keadaan atau ahwal ahlun nar. Disebutkan di sini bagaimana siksaan yang mereka dapatkan setelah dibalas amalan-amalan mereka menjadi dua kelompok, yaitu fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Dan di sini Allah menyebutkan lebih dahulu tentang keadaan ahlun nar. Maka ini adalah tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Dan yang kita baca ayat pertama sampai yang ketujuh yang telah dibaca tafsirnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari apa yang disebutkan di sini. Semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takut tersebut menambah ketaatan. Menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang wa ma ahlul khair, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Setelahnya Allah menyebutkan bagaimana keadaan ahlul jannah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu penghuninya. Allahumma nas'alka jannata wa na'udzubika minan nar. Insyaallah kita cukupkan pada pertemuan malam ini. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.